Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan untuk bermajlis di salah satu masjid min masajidillah, salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu asy-syari'ah, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kalau bukan karena kemudahan dan taufik dari Allah, mustahil bagi seorang hamba untuk berbuat kebaikan. Mustahil bagi seorang hamba untuk duduk di masjid Allah, mempelajari ilmu Alkitab wa sunnah. Jadi semata-mata ini semuanya adalah kemudahan dari Allah, taufik dari Allah, nikmat dari Allah. Dan di antara perkara-perkara yang memotivasi seorang hamba untuk bersemangat hadir ke masjid Allah menuntut ilmu adalah banyaknya pahala yang Allah sediakan bagi mereka. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini dikeluarkan, dinukilkan oleh Al-Mundhiri di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man ghada ilal masjidi la yakhruju illa liyata'allama khairan aw liyu'allimahu. illa kana lahu aw kana lahu ajru al-hajj tamatan hajjatuhu aw kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Man ghada ila al-masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yukhrijuhu illa liyata'allama khairan, dia tidak keluar menuju masjid kecuali ikhlas untuk Allah, untuk mempelajari ilmu, mempelajari kebaikan, atau mengajari kebaikan, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti seorang yang melakukan ibadah haji. Tamatan hijjatuhu, sempurna hajinya. Iya, ini diantara pahala bagi seorang yang berjalan ke masjid, belajar ilmu di masjid. Wabillahi taufiq, wa hadza fadlullah, ini adalah fadlullah, keutamaan dari Allah. Yu'tihi ma yasha, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Naam. Dan seandainya kaum muslimin mengingat sabda Nabi yang seperti ini, kemudian senantiasa memohon kepada Allah taufiq agar dimudahkan untuk dia melangkahkan kakinya ke masjid-masjid Allah, mempelajari Al-Kitab wa Sunnah, niscaya kejayaan umat ini, ya, kemuliaan umat ini akan Allah berikan. Tidak lain kelemahan kaum muslimin, sebabnya adalah ketika kaum muslimin berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla, berpaling dari Al-Kitab wa Sunnah, justru lebih bersemangat untuk dia mengumpulkan dunia, mempelajari ulumud dunia, ilmu-ilmu dunia. Betul ada manfaatnya yang diperlukan dan dibutuhkan, ilmu dunia itu. Namun kemudian menjadikan seorang berpaling dari ilmu Al-Kitab wa Sunnah, inilah perkara yang menjadikan kaum muslimin kemudian ditimpakan kehinaan, kelemahan. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dulu orang-orang jahiliyah, mereka bukan orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, tidak. Mereka orang-orang cerdas, ahli bercocok tanam, ahli berdagang. Iya, orang-orang yang cerdas, ahli strategi perang. Siapa tidak kenal Khalid ibn Walid, ahli strategi perang, panglima perang, ya, di zaman itu sebelum beliau masuk apa? Islam. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang ahli dalam berdagang, ahli dalam membuat persenjataan ketika itu, orang-orang yang cerdas, ahli pertanian dan seterusnya. Tetapi mereka berada di dalam masa jahiliyah. Mereka dalam keadaan sehina-hinanya manusia. Dengan apa kemudian mereka mulia? Dengan apa mereka kemudian mendapatkan kejayaan, kebaikan dunia dan akhirat? Ketika mereka mau menerima hidayah, mau menerima dakwah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talhah ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir Mujarrah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, dan para sahabat yang lain, Bilal ibn Rabah, Ammar bin Yasir, dan seterusnya, deretan nama-nama sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang dulu juga merasa masa jahiliyah, merasakan masa jahiliyah, kemudian setelah itu menerima, ya, hidayah, mau mendengarkan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Amanu billahi wa bir rasul, beriman kepada Allah dan Rasul, Allah Jalla wa'ala muliakan mereka. Naam. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, ya ini jalannya. Yakni mempelajari Alkitab wa sunnah. Bukankah kita selalu minta di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Ketika para ulama menafsirkan siratal mustaqim, apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim adalah al-Islam, al-kitab, was-sunnah, an-nabi alaihi salatu wassalam. Itu siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Al-kitab was-sunnah, Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jadikan masjid-masjid ya, betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai tempat untuk kaum muslimin duduk mempelajari Al-Kitab wa Sunnah. Untuk apa disebutkan tadi berita tentang pahala yang besar bagi orang-orang yang mau datang ke masjid untuk mempelajari ilmu, agar kaum muslimin kembali kepada apa? Kejayaannya, kemuliaannya. Iya. Tidaklah seorang datang ke masjid kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajari ilmu. Iya. Kecuali dia akan mendapatkan pahala haji, sempurna ibadah haji. Pahala yang besar dari Allah Azza wa Jal. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi juga mengabarkan bahwasanya masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi, di dalam sahihnya Imam Muslim mengatakan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa' ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat ya, ahabbul biqa', sebaik-baik tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Apa di antara hikmah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Agar kita sebagai seorang muslim juga berusaha menjadikan tempat yang paling kita cintai adalah masjid. Bagaimana agar kita mencintai masjid? Memuliakan masjid, mengagungkan masjid. Nyaman, tentram berada di masjid, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Bagaimana kita tidak mencintai tempat ini, sementara tempat ini adalah tempat yang paling Allah cintai. Bukankah kita mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasul? Mestinya kita berusaha mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai, zat yang kita cintai. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa ya, sebagai upaya kita bersama untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Di antara perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya. Taib. Beliau menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sangat mengaitkan antara sebab dan akibat. Kita harus menempuh sebab untuk menggapai cita-cita yang kita harapkan. Naam. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita harus menempuh sebab-sebab kebaikan. Di antaranya doa. Kita sedang membahas tentang masalah apa? Doa. Doa adalah sebab. Min asbabil khair. Di antara sebab-sebab kebaikan. Ya. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita dapatkan sekian banyak doa-doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah, orang yang paling baik berdoa kepada Allah. Paling banyak berdoa, paling baik berdoa adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi tidak benar ucapan orang yang mengatakan sudahlah, kalau memang sudah ditakdirkan ya sudah. Ini namanya orang yang apa? Yang tidak mengerti syariat ini. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan, betul. Itu yang kita yakini. Namun apa yang Allah takdirkan itu dikaitkan dengan apa? Sebab-sebab yang itu juga sudah Allah takdirkan. Rezeki sudah Allah takdirkan untuk kita. Iya. Tetapi apakah kemudian dikatakan orang yang berakal, kemudian dia duduk di rumah, bermalas-malas, tidak berbuat apapun, tangan tidak digerakkan, kaki didiamkan, kemudian dia mengatakan, kalau memang sudah Allah takdirkan saya kaya, saya akan kaya. Kalau Allah sudah takdirkan saya dapat rezeki, akan datang rezeki. Apakah seperti itu? Ini bukan orang yang berakal. Ya. Mestinya dia menempuh sebab. Saya yakin rezeki sudah Allah takdirkan. Tetapi saya juga yakin saya diperintahkan untuk menempuh sebab itu. Sebab-sebab yang baik. Untuk mendapatkan apa yang telah Allah takdirkan. Demikian pula urusan akhirat sama. Al-jannah wan-nar, surga dan neraka. Jannah dan nar sudah Allah takdirkan. Allah sudah menakdirkan fulan di jannah, fulan di neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Ya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu terjadi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang maha luas. Ya. Tidak ada yang samar dan tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah telah menakdirkan segala sesuatu, termasuk jannah, sorga, dan neraka. Namun tidak boleh kemudian, kalau memang Allah takdirkan saya sorga, sudahlah, saya bersantai-santai. Tidak usah sholat, tidak usah ibadah. Toh, kalau memang nanti ditakdirkan sorga, saya masuk sorga. Ini sama seperti orang tadi yang pertama. Jahil, tidak mengerti syariat. Tempuh sebab. Upaya-upaya untuk mendapatkan kebaikan. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kita yakin Allah tidak mendzalimi hambanya walaupun seberat dzarrah. Orang yang berusaha melakukan kebaikan, meminta untuk mendapatkan kebaikan, menempuh sebab-sebab kebaikan, pasti akan Allah mudahkan kepada jalan apa? Menuju jannah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Janji Allah benar. Allah tidak mendzalimi hambanya. Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang dia memberi, berbuat, bersedekah, beramal, wattaqa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menempuh sebab-sebabnya, sebab-sebab kebaikan. Apakah akan Allah sia-siakan? Jawabannya tidak. Fasanu yassiruhu lil yusra. Mesti kami akan mudahkan dia mendapatkan jannah. Akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya. Sebaliknya kalau orang kemudian justru memilih jalan-jalan yang jelek. Fa'amma wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang dia merasa tidak perlu untuk berbuat baik. Ya, kufur kepada Allah, mendustakan berita dari Allah dan Rasulnya, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna, mendustakan kalimat la ilaha illallah, mendustakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Fasanu yassiruhu lil usra, akan kami mudahkan dia mendapatkan kesempitan, kesusahan-kesusahan. Iya. Wabillahi taufiq. Dan di dalam Al-Quranul Karim tampak sekali bahwasanya kebaikan-kebaikan itu ditempuh dengan menempuh sebab-sebabnya. Kebaikan-kebaikan yang ditempuh. Sebagaimana kejelekan-kejelekan itu yang didapatkan oleh seorang hamba sebabnya adalah karena dia menempuh kejelekan. Karena dia menempuh jalan yang jelek, dia mendapatkan kejelekan. Allah Maha Adil. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadha fil Qur'ani yazidu 'ala alfi mawdhi'in. Di dalam Al-Qur'anul Karim lebih dari 1000 tempat yang menjelaskan bahwasanya kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat itu terkait dengan sebab-sebab yang ditempuh. Kebaikan-kebaikan itu mesti sebabnya adalah kebaikan-kebaikan yang ditempuh. Demikian pula kejelekan-kejelekan tidak lain adalah karena dia menempuh jalan-jalan kejelekan. Iya. Kita lihat contoh-contohnya dalam Al-Qur'anul Karim. Kita baca sebagiannya, ya. Ini sudah kita baca sepertinya pada pertemuan yang telah lalu. Nah. Seperti misalnya, ya. Tarotan yurattibul jazaa 'alal hukmil kauni wal amri syar'i 'alal wasf al munasib lahu. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala falamma 'ataw 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar mereka ahlul kitab berubah menjadi kera-kera yang hina. Allah mengatakan kunu, jadilah kalian qiradatan khasi'in, kera-kera yang hina. Ini kan perintah Allah kauni yang terjadi di alam. Maka berubah dia menjadi apa? Kera. Ini kisah yang diketahui oleh ahlul kitab. Diketahui ada masa di mana manusia ketika itu dirubah oleh Allah Azza wa Jalla menjadi apa? Qiradah wal khanazir, ya. Qiradah, kera-kera, khanazir, babi-babi. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara kaun di alam untuk berubah menjadi seperti itu? Karena ada sebab. Allah tidak menzalimi hambanya. Siapa yang mengatakan Allah zalim? Dia yang zalim. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kenapa mereka menjadi qiradatan khasi'in? Karena ada sebab. Yaitu mereka melampaui batas, mereka tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, mereka tidak lagi mau mendengar perintah Allah dan Rasulnya. Sudah, mereka tutup telinga mereka dan mereka tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Falamma atau, maka ketika mereka melampaui batas, melanggar amma nuhu anhu, melanggar apa yang mereka dilarang, kulna lahum, maka kami pun mengatakan untuk mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian menjadi kera-kera yang hina. Berubah menjadi kera. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Taib. Demikian pula ketika terkait dengan hukum syar'i. Hukum syar'i seperti potong tangan yang ditegakkan oleh penguasa, pemerintah. Ya, karena yang menegakkan adalah penguasa. Ya. Adapun individu-individu tidak boleh menegakkan itu. Karena kalau ditegakkan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yang terjadi adalah kerusakan. Nah, yang menegakkan adalah penguasa. Kenapa Allah memerintahkan untuk dipotong tangannya, tangan seseorang? Karena dia telah melakukan sesuatu, melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Mencuri. Maka berhak untuk dipotong. Walaupun kenyataannya mungkin tidak ditegakkan hukum itu, namun orang ini sesungguhnya berhak untuk dia apa? Dipotong tangannya. Kalau di dunia belum mendapatkan balasannya, di akhirat dia akan mendapatkan balasan itu. Qala Allahu Jalla wa Ala, Allah berfirman dalam suratul Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan. Coba di sini Allah memerintahkan. Ini perintah syar'i. Kalau di atas tadi perintah kaun, perintah yang terjadi di alam. Kalau Allah memerintahkan di alam, mesti terjadi. Iya. Kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu menjadi kera yang apa? Hina. Kun fayakun, langsung berubah menjadi apa? Kera. Adapun perintah-perintah syariat, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, namun manusia ada yang melakukan, ada yang tidak. Seperti wa'aqimus sholah, tegakkanlah sholat, wa'atuz zakah, dan tunaikanlah apa? zakat ini perintah syar'i, syariat. Ya. Ada orang yang mau melaksanakan sholat, ada yang tidak. Ada yang mau mengeluarkan zakat, ada yang enggan mengeluarkan zakat. Ini yang namanya amr apa? Syar'i, syariat. Allah merintahkan manusia untuk beriman kepada Nabi. Ada yang mau beriman dan ada yang apa? Tidak. Nanti masing-masingnya menanggung akibat perbuatannya. Kenapa Allah memerintahkan agar penguasa memotong tangan mereka? Karena sebab. Apa sebabnya? Wassariqu wassariqatu. Dan ketika mereka mencuri, baik itu laki-laki atau wanita, dengan ketentuan syariat tentunya, potonglah tangan mereka. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian di dalam suratul Ahzab, ini contoh yang lain, suratul Ahzab ayat yang ke-35. Naam, kita ulangi lagi ayat ini untuk mengingat pelajaran yang telah lalu. Bahwasanya pahala yang besar di dunia atau di akhirat dikaitkan dengan sebab. Sebab yang harus ditempuh. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqat. Sesungguhnya orang-orang yang muslim, laki-laki atau wanita, wal mu'minin dan kaum mu'minin, laki-laki atau wanita, wal qanitin, orang-orang yang istiqamah, baik laki-laki atau wanita, wassadiqina wassadiqat, dan orang-orang yang jujur, laki-laki atau wanita, wassabirina wassabirat, dan orang-orang yang sabar, laki-laki atau wanita, wal khashi'ina wal khashi'at, dan orang-orang yang khusyuk, laki-laki atau wanita, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang bersedekah, laki-laki atau apa? Wanita, wassaimina wassaimat, dan orang-orang yang berpuasa, laki-laki atau apa? Wanita, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, laki-laki atau wanita, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah atau wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ini semuanya sebab-sebab kebaikan, ya atau tidak? Islam, iman, jujur, kunut, puasa, sedekah, zikir, macam-macam. Ini sebab-sebab kebaikan. Dengan sebab-sebab kebaikan yang ditempuh itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Apa kebaikan itu? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Naam. Wa hadza kathirun jiddan. Yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Lebih dari 1000 dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Artinya ayat-ayat yang seperti ini hendaknya menjadikan kita bersemangat berbuat baik. Bersemangat menempuh sebab. Bukan kemudian menjadi orang-orang yang loyo. Sudahlah, kalau memang Allah takdirkan saya baik, saya akan baik. Kemudian tidak berusaha. Tidak seperti itu. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Justru keimanan kita kepada takdir menjadikan kita orang-orang yang bersemangat dan menjadikan kita ini selalu bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Wa taratan yurattibuhu alaihi bi sighati syarti wal jaza. Ya, kita lanjutkan ayat yang lain. Ya, terkadang ya, ada ayat-ayat yang bentuknya adalah syarat dan jawab syarat. Maksudnya syarat dan jawab syarat. Kalau kamu ingin seperti ini, tempuh syaratnya ini. Ini demikian. Berarti ada hubungan sebab dan apa? Akibat. Harus ada sebab yang ditempuh. Seperti misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha, ini syarat. Jika kamu bertakwa kepada Allah, ini syaratnya. Jika bertakwa kepada Allah, kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqanan, pembeda, akan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menebus dosa-dosa kalian dan mengampuni kalian. Tiga pahala, tiga kebaikan. Allah akan yaj'al lakum furqanan, menjadikan untuk kalian pembeda. Allah akan mengkafarati, akan menebus dosa-dosa kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kapan itu? Ada syarat yang harus ditempuh. In tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah. Harus ditempuh sebab itu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin, saya tidak baca semuanya ya. Di dalam surah Al-Jin ayat 16. Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa an law istaqamu, dan seandainya mereka istiqamah 'ala at-tariqati, di atas jalan. Ya, ini jalannya Allah. Ini kan syarat. Jika mereka mau istiqamah di jalannya Allah, akan diberi oleh Allah. Apa pemberian Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Akan kami beri mereka air. Akan kami beri mereka hujan. Ya, yang banyak untuk mereka. Jadi ketakwaan kepada Allah itu menjadikan seorang diberi rezeki oleh Allah. Air hujan, tanah yang subur, keberkahan langit dan bumi. Itu sebabnya adalah ketika seorang istiqamah ala tariqah, di atas apa? Jalan. Ya, ini jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Wabillahi taufiq. Banyak sekali di sini ikhwatil kiram ayat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Taib. Kita lewati ayat-ayat ya. Nah, bisa dibaca dalam kitab ini. Ad-da'u wad-dawa. Kita baca kesimpulan dari Ibnul Qayyim. Wabil jumlah kesimpulannya, kata beliau. Fal Qur'anu min awwalihi ila akhirih sharihun fi tartibil jazaa'i bil khairi wasyarri wal ahkamil kauniyyati wal amriyyati 'alal asbab bal tartibu ahkamid dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima 'alal asbabi wal a'mal. Jadi kesimpulannya, ayat-ayat Al-Qur'an kalau kita baca dari awal sampai akhir dengan tegas, dengan sharih, tidak bisa ditakwil kesana kemari, jelas ayat Al-Quran itu ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya balasan berupa kebaikan atau balasan berupa kejelekan di dunia ini atau di akhirat sangat dikaitkan dengan sebab yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Kalau orang masuk dalam neraka, siapa yang salah? Hamba. Bukan Allah yang zalim. Hamba yang salah. Kenapa dia menembus sebab-sebab? Adapun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, Allah telah memberikan, menjelaskan sejelas-jelasnya. Allah telah utus para rasul sejak awal sampai akhir. Untuk apa diutus para rasul? Untuk menjelaskan jalan kebaikan. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Untuk apa diturunkan Al-Qur'anul Karim? Agar manusia mengerti jalan yang lurus. Bahkan Al-Qur'an Allah jaga, hadis juga Allah jaga. Untuk apa itu? Agar manusia mengerti jalan yang lurus. Dan setiap zaman, setiap masa ada para ulama yang mengingatkan jalan kebaikan. Untuk apa itu? Agar manusia mengerti jalan yang lurus. Sehingga nanti pada hari kiamat tidak bisa dia berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau belum utus Rasul? Ya Allah, kenapa engkau tidak beritahu kami jalan yang lurus? Semuanya tidak mungkin dikatakan. Karena Allah sudah memberikan jalan-jalan. Hamba itulah yang mendzalimi dirinya. Adapun Allah Azza wa Jal, dia Allah Azza wa Jal, zat yang maha adil. Tidak mendzalimi walaupun seberat dzarrah. Yang zalim kita manusia. Wabillahi taufik. Demikian pula kata Ibnul Qayyim, bal tartibu ahkamid dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima 'alal asbabi wal a'mal. Demikian pula semua maslahat-maslahat di dunia dan juga di akhirat, mafsadah-mafsadahnya juga sangat dikaitkan dengan sebab dan amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba. Naam. Wabillahi taufiq. Ya. Barang siapa yang memahami ini, maka dia akan mengambil faedah yang sangat besar. Dan insya Allah tidak akan terjatuh kepada kesesatan tadi orang-orang yang mengatakan, sudahlah, kalau memang sudah ditakdirkan rezeki saya banyak, saya akan santai saja, saya akan jadi orang yang punya rezeki. Kalau memang saya masuk surga, sudahlah, tidak usah sholat, toh nanti akhirnya juga saya akan masuk apa? Surga. Akan seperti itu? Tidak akan. Insya Allah ketika seorang mengerti apa yang seharusnya dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa man faqiha hadhil mas'alah wa ta'ammalaha haqqa ta'ammul intafa'a biha ghayatan naf'i. Maka barang siapa yang faham tentang masalah ini, wa ta'ammalaha, dan dia mau merenungkannya, mentadabburinya dengan tadabbur yang sesungguhnya, baca ayat-ayat tadi itu semuanya, sungguh dia akan mengambil manfaat sebesar-besarnya. Intafa'a biha ghayatan naf'i, dia akan mengambil manfaat sebesar-besarnya. Ya. Dan dia tidak akan bersandar kepada takdir dalam arti sudahlah, pasrah dan tidak menempuh sebab, tidak akan seperti itu. Wa man yattakil 'alal qadari jahlan minhu wa 'ajzan wa tafriitan wa idha'atan fayakunu tawakkuluhu 'ajzan wa 'ajzuhu tawakkulan. Adapun orang-orang yang dia kemudian tidak mau memahami masalah ini, sangat boleh jadi dia terjatuh kepada kejelekan ini, yaitu dia menjadi orang yang tidak bersemangat, tidak mau menempuh sebab, tidak menyandarkan dirinya kepada Allah dengan sesungguhnya. Dia menjadi orang yang malas, menjadi orang yang tidak melakukan sebab. Adapun orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempuh sebab-sebabnya. Wabillahi taufik. Berapa menit lagi? 5 menit. Taib. Kita tutup ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Ya. Dengan apa yang tadi kita buka di awal pembahasan. Siapa yang ingin menempuh atau ingin mendapatkan ilmu, ya, kita tahu bahwasanya ilmu Alkitab was sunnah, belajar Alkitab was sunnah dan mengamalkannya adalah sebab seorang mendapatkan kemuliaan. Kita ingin menjadi seorang yang berilmu. Apakah kemudian kita duduk saja di rumah menunggu ada wahyu kemudian kita menjadi orang yang berilmu, ya. Atau seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang melampaui batas, ya. Mereka mengatakan saya punya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ya bisikan-bisikan tadi namanya, kayak wahyu tapi bukan wahyu. Apakah akan seperti itu? Tidak. Orang yang faham masalah ini akan menempuh sebab. Kalau dia ingin berilmu, ingin memahami Alkitab was sunnah, harus menempuh sebab. Jalan ke masjid, duduk di masjid. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, apakah dengan berjalan kaki menuju masjid, ataukah dengan dia apa namanya, yang mencatat apa yang didengar, atau berusaha menghafalkan apa yang dia dapatkan berupa ilmu, menempuh sebab-sebabnya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju jannah. Harus ditempuh sebabnya. Dulu para sahabat luar biasa. Mereka duduk di sekitar Rasul. Bertanya kepada Rasul. Ini pintu ilmu, bertanya. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, bukan sembarang orang kamu bertanya. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, para ulama. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tempuh sebab. Berjalan menuju majelis ilmu, gunakan lisan untuk bertanya dan juga berdoa kepada Allah. Karena doa adalah sebab yang sangat besar. Nabi diperintah oleh Allah untuk meminta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, berdoalah. Rabbi zidni ilma, ya Allah beri aku tambahan ilmu. Nabi diperintah oleh Allah. Dan setiap pagi ba'da subuh Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Selalu berdoa demikian Nabi. Ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perkara yang perlu kita ingatkan untuk kita menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kita. Wajib bagi kita untuk menempuh sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.